es er kekan caos lelipur mring apa rasu resno lelakon lan gending Jawi muka-muka setoyo mangyo raharajo aku lanuwun assalamu alaikum prosedulur sampun suwe ora ketemu ati kangen rasane ulur pripun kabare yen do becik elatiku sing sae paling enak yen jamune klapa muda tekan ijo Lepaskan rindu joget-joget bergembira bersamaku joget-joget bergembira